kepangetan men sambat belas raono perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awakmu kok kepangetan men loro ati iki tambar no karo tanggul latihan sone wes soleh gantimu wes trakaco aku mergo wes tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo bukta yen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi tapi mana